sekalipun ombak dan badai menghampiri hidupku, ku percaya tangan Tuhan menopangku. Ku tahu Tuhan menyayangiku, ku tahu Tuhan selalu menyertaiku. Segala keperluanku Tuhan cukupkan selalu, ku percaya Dia selalu ada bagiku. Percaya.